lagu terbaru dari Kunanta di sini ada lagu Goyah. Sejak balik buat warga Grobogan bareng Wijaya Syuting. Kita goyah. Yeah.